Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini di hari Jum'ah, di akhir saat yaumil Jum'ah, dan ini termasuk awqat al-maqbulah, waktu-waktu yang makbul, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulia an yaj'alana jami'an min ahli firdausihi firdaus al-a'la. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang di masukkan ke dalam Jannatul Firdaus bersama dengan para nabi, para rasul, dan semoga apa yang masih kita miliki berupa sisa-sisa umur bisa kita manfaatkan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada kesempatan ini insyaallah pembahasan sebuah risalah azimah, Usulus Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah, sebuah risalah yang menyebutkan tentang pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok keyakinan dan manhaj ahli sunnati wal jamaah minas sahabah wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Di antara perkara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah pembahasan tentang ya bahwasanya Allahu Azza wa Jal beliau akan mengajak bicara hamba-hambanya nanti yaumul qiyamah. Allahu Jalla wa Ala akan mengajak bicara hamba-hambanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pembahasan ini ya ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah terkait dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu al-kalam, sifatul kalam. Dan sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu ketika kita membahas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran adalah apa? Kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Ya, takallama bihi. Allah berbicara, dan didengar oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sami'ahu, apa yang dia dengar dari Allah Azza wa Jalla, wa huwa al-Qur'an, yaitu al-Qur'an. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada as-sahabah, para sahabat. Dan itulah yang ditulis oleh para sahabat, yang dihafalkan oleh para sahabat, yang dibaca oleh para sahabat, yang ditulis oleh para sahabat di lembaran-lembaran adalah Al-Qur'an, kalamullah. Yang dihafalkan dalam dada-dada mereka juga Al-Qur'an, kalamullah. Yang mereka ucapkan, ya, dari hafalan-hafalan mereka juga kalamullah. Fa Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, firman Allah. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Ghairu makhluk, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Baik. Kemudian di sini ada pembahasan lebih khusus lagi. Di antara kalamnya Allah adalah Allahu Jalla wa Ala mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Nah, dan ini tentunya belum terjadi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Dan diantara keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in meyakini bahwasanya Allahu Jalla wa Ala yukallimul ibad, mengajak bicara hamba-hambanya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari qiyamah. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara manusia dengan Allah Jalla wa Ala. Allah berbicara, mengajak bicara langsung hamba-hambanya, ya, tanpa turjuman. Ya. Wal imanu bihi, dan kewajiban kita adalah mengimaninya. Dan itulah yang diimani oleh salaf. Wat tasdiqu bihi, dan membenarkannya. At-tasdiq lawan dari apa? At-takdzib. Wasyak, tidak meragukannya apalagi mendustakannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pembahasan ini sekali lagi terkait dengan pembahasan sifat apa? Kalam. Sifat kalamnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Namun disendirikan di sini. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Karena terangkai dalam pembahasan-pembahasan, ya, perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang mizan. Tentang apa? Mizan. Ya. Baik, timbangan amalan. Sebelumnya kita membahas tentang ru'yatullah fid daril akhirah. Kaum mukminin melihat Allah pada hari apa? Akhir. Ini semuanya adalah rangkaian atau diantara kejadian-kejadian yang terjadi pada hari akhir. Naam. Juga kita akan membahas nanti al-haul, telaganya Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu juga merupakan bagian yang terjadi pada hari apa? Akhir nanti. Sehingga di sini disendirikan pembahasannya, ya, tentang sifat kalam dari Allah Azza wa Jal, yaitu Allahu Jalla wa Ala mengajak bicara, ya, hambanya nanti pada hari apa? Qiyamah. Baik. Wabillahi taufiq. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, beliau mengawali syarah penjelasan dengan menyebutkan riwayat hadis. Karena i'tiqadat, perkara-perkara keyakinan itu tidak bisa kita yakini, ya, kecuali dengan dalil dari kitab Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman atau tarjuman. Ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian, illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, akan diajak bicara oleh Rabbnya, oleh Allah Azza wa Jalla. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara Allah dan dia, ya, tarjuman, penerjemah. Wabillahi taufiq. Hadal hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya, di dalam Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, wahuwa kitabul akhir, kitab yang terakhir dalam sahih apa? Al-Bukhari, Kitabut Tauhid. Babun kalamu Rabbi Azza wa Jal yawmal qiyamah ma'al anbiya wa ghairihim. Diberi judul oleh Imam Bukhari, bab kalam Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara nanti pada hari kiamat, mengajak bicara para nabi dan juga selain para apa? Nabi. Dan disebutkannya hadis ini dalam Kitabut Tauhid, ini menunjukkan bahwasanya di antara ya perkara yang wajib kita imani tentang Allah adalah mentauhidkan Allah di dalam al-asma wa sifat. Mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat, yakni kita meyakini Allahu Jalla wa Ala lahul asmaul husna wa sifatu al-ulya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Wa min asma'ihi aw wa min awsafihi, dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifatul kalam. Sifat kalam, berbicara, yang sifat itu adalah sifat yang maha sempurna. Ya. Yang sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah. Wa kalamuhu laisa kalaka kalamil makhluq. Kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa samiul basir. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allahu Jalla wa Ala. Ya. Sama dari sisi namanya, kalam, kalam. Manusia punya sifat kalam, berbicara. Allah juga memiliki sifat apa? Kalam. Tetapi kalamuhu laisa ka kalamil makhlukin. Kalamnya Allah tidak sama dengan kalam apa? Makhluk. Wabillahi taufiq. Jadi hadis ini ya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya dalam Kitabut Tauhid min sahihi, di dalam sahihnya, dan beliau beri judul Kalamir Rabbi Jalla wa Ala yaumal qiyamah ma'al anbiya wa ghairihi. Allah mengajak bicara pada hari kiamat para nabinya dan juga selain apa? Nabi. Hadisnya umum, coba antum perhatikan. Ma minkum min ahadin. Tidak ada di antara kalian. Ini khitab li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara ini kepada para sahabat. Ya, sebagai umat beliau. Ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian illa sayukallimu. Kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Semuanya akan mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Allah berbicara, mengajak bicara hamba-hambanya. Wa sami'tum yunadi ar-rabbu tabaraka wa ta'ala. Kalian akan mendengar, atau kalian mendengar, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, nanti pada hari kiamat, yunadi ar-rab. Allah akan memanggil. Yunadi, dalam bahasa Arab, nida adalah seruan. Dengan suara yang keras, yang semua mendengar. Namanya nida. Ya. Allah berfirman, wa yauma yunadihim, dan pada hari di mana Allah menyeru mereka semuanya. Yang di antara seruannya Allah, Allah berfirman, aina syurakai, di mana sekutu-sekutuku? Ya. Manusia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyekutukan Allah dengan matahari, ada yang menyekutukan Allah dengan jin, ada yang menyekutukan Allah dengan asya, dengan perkara-perkara yang mereka sangka itu semuanya bisa memberikan manfaat di dunia atau di mana? Di akhirat. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, kita mendatangi mereka, mendatangi kuburan-kuburan mereka, mendatangi orang-orang soleh itu, karena mereka adalah syufa'auna indallah, orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Hakadza i'tiqaduhum, demikian keyakinan mereka. Ya. Yeah. Mereka sekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang mereka menyangka kita datang kepada mereka, mana abuduhum, kita tidak menyembah mereka, padahal menyembah mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali tidak lain adalah agar mereka bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita datang kepada kuburan nabi, kepada fulan-fulan ya, kepada Sayyid Badawi, kepada Sayyid Aidarus atau yang lainnya ya. Baik. Kita menyembelih, bernazar untuk mereka dan seterusnya, min anwa'il ibadat, dari berbagai macam ibadat. adalah karena mereka ini nanti akan mendekatkan kita di sisi siapa? Allah. Menyangka bahwasanya sekutu-sekutu itu bisa memberikan manfaat di sisi apa? Allah. Dan hari kiamat Allah menyeru manusia semuanya. Aina syurakai? Di mana sekutu-sekutuku? Ya. Ini seruan didengar oleh seluruh apa? Manusia. Dalam surah Fussilat ayat 37 dan seterusnya. Juga dalam suratul Qasas Allah berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladzina kuntum taz'umun." Wa yauma yunadihim, dan pada hari Allah Azza wa Jalla menyeru mereka. Fayaqul, Allah berkata. Ya, Allah memiliki sifat kalam. Allah mengajak bicara seluruh manusia. Aina syurakai alladzina kuntum taz'umun? Di mana sekutu-sekutuku? Allah enggak punya sekutu. Ya. Allah menanyakan kepada manusia, mana sekutu-sekutuku yang dulu kalian menyangka sekutu-sekutu itu bisa bermanfaat di sisi Allah? Mana sekutu-sekutuku? Ya. Hadis di atas yang disebutkan oleh Syekh Rabi, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Dan dua ayat yang disebutkan ini, ya, menunjukkan bahwasanya Allahu Jalla wa Ala, ya, akan mengajak bicara manusia nanti pada hari apa? Kiamah. Wa hadza min kalamihi, dan ini diantara kalamnya Allah Azza wa Jalla. Dan sifatul kalam, sifat berbicara itu termasuk sifat, ya, sifat Allah Azza wa Jalla al-fi'liyah, yang terkait dengan masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan siapa Allah mengajak bicara, atau siapa yang Allah ajak bicara, sekehendak Allah. Kapan juga sekehendak Allah. Ya. Dengan bahasa apa, sekehendak siapa? Allah Azza wa Jalla. Dulu, ya, sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah yatakallam, Allah berbicara dengan malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah penciptaan apa? Adam. Nah, Allah berbicara. Demikian pula ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Ya, di dunia ini juga Allah mengajak bicara sebagian makhluknya. Allah mengajak bicara Musa alaihi salatu wassalam mubasyarah, langsung tanpa ada perantara. Wa kallama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra, berbicara langsung biduni wasithah, tanpa ada perantara, bainallahi azza wajalla wa bainan nabi alaihi salatu wassalam, mendengar langsung Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan juga Allah berkehendak untuk mengajak bicara manusia nanti pada hari kiamat. Iya. Jadi sekehendak Allah kapan saja. Kapan Allah berbicara? Sekehendak Allah. Dengan siapa? Sekehendak Allahu jalla wa ala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali terkait dengan dua ayat di atas tadi, wan nida'u la yakunu illa bi harfin wa sautin wa huwa al-kalam. Dan yang namanya nida di dalam bahasa Arab, an-nida, la yakunu, tidak dikatakan an-nida, seruan, illa, kecuali, bi harfin, dengan huruf, wa sautin, dan dengan apa? Suara. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengatakan kalamullah, firman Allah, bisautin, dengan suara, wa mada, wa harfin. Itu i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Kalamuhu, firman Allah Azza wa Jal, bisautin wa harfin, dengan saut, suara, wa harfin, dan huruf. Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ya, tentang pahala membaca Al-Quran, ya, setiap satu huruf yang dibaca, ya, adalah satu kebaikan, kemudian Allah lipatkan menjadi berapa? 10 kebaikan. Baik. Masing-masing huruf hasanah, wal hasanatu bi asri amsalha, dan masing-masing hasanah dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Dan alif lam mim adalah firman Allah, ya atau tidak? Alif lam mim. Naam. Rasul sedang berbicara tentang kalam Allah ini. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif adalah harfun satu huruf, walamun harfun, dan lam adalah apa? Huruf. Wa mimun harfun, dan mim adalah huruf. Dan Nabi sedang bicara tentang kalam Allah, alif lam mim, kan demikian ya. Nah, fa kalamullah azza wajalla, maka kalam Allah azza wajalla adalah harfun. Baik, huruf. Wa sautin, dan saut, suara. Karena nida, yang namanya nida, seruan itu tidaklah kecuali ya dengan saut. Semuanya mendengar. Wa huwal kalam, dan inilah kalam. Inilah kalam. Wabillahi taufiq. Tetapi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya apa? Makhluk. Dan di antara yang wajib kita yakini, kita tidak mengetahui kaifiyah, bagaimananya sifat Allah azza wajalla, bagaimana. Kalau kita bicara ngerti bagaimananya. Manusia berbicara ya, ada makharijul huruf ya. Ada makharijul huruf. Di mana keluarnya huruf kha, di mana keluarnya huruf ba, di mana keluarnya huruf waw, masing-masing ada makharij, tempat keluarnya mada huruf. Itu manusia, kita mengerti kaifiyahnya. Adapun tentang kalam Allah azza wajal, tidak seorang mengetahui kaifiyahnya. Nah, dan jangan kemudian berpikiran dengan pemikiran-pemikiran ya, yumassil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Kalau Allah berbicara berarti seperti ini, berarti seperti itu. Tidak. Nah, berbicara itu tidak harus ada makharij al-huruf, makharijul huruf, tidak harus. Baik, pada hari kiamat nanti mulut-mulut manusia dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari di mana mulut-mulut mereka itu dikunci dan berbicara kepada kami apa? Tangan-tangan mereka. Ya. Yeah. Kaki-kaki mereka juga memberikan persaksian, berbicara. Al-julud, kulit berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Kok bisa berbicara? Antaqana Allah. Allah yang menjadikan kami bisa berbicara. Nanti pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat, ketika terjadi peperangan antara kaum mukminin wal yahud dan orang-orang Yahudi di akhir zaman, orang-orang Yahudi bersembunyi di balik-balik pohon, di balik-balik batu, di balik-balik ya tembok. Batu-batu berbicara. Ya. Tumbuh-tumbuhan pun juga berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, ada Yahud khalfi. Wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ada orang Yahudi di belakang saya. Uqtulhu, bunuh dia. Nah. Batu berbicara, tanah berbicara, tembok juga berbicara. Kenapa bisa berbicara? Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka apa? Berbicara. Jadi kalau membahas tentang sifat Allah Azza wa Jalla, ya, mohon setiap muslim meyakini keyakinan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wajib meyakini bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Kita hanya mengatakan sebatas apa yang Allah kabarkan. Allah berbicara. Ya. Dan pembicaraan Allah bisautin, dengan suara, wa harfin, dan huruf. Karena itulah yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, ya, Allahu a'lamu bis-shawab. Hanya Allah saja yang apa? Tahu. Kita tidak mengerti. Wa billahi taufik. Wa yunadi ahlal jannah. Demikian pula Allah akan menyeru ahlul jannah, mengajak bicara ahlul jannah. Dan sudah kita sebutkan hadisnya secara panjang pada pembahasan ru'yatullah pada pertemuan yang telah lalu. Allah bertanya kepada ahlul jannah, hal raditum, hal azidukum, wahai ahlul jannah, apakah kalian telah ridha, maukah aku tambahi kalian? Baik. Sampai ahlul jannah mengatakan, ya Allah, apalagi engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih, engkau telah selamatkan kami dari mada, ya, dari neraka Allah azza wajalla. Engkau telah memberikan kepada kami segala perkara yang mala'inun ra'at, yang belum pernah mata melihat, wala udhunun sami'at, tidak pula terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak terbersit dalam hati manusia. Ya, ini tambahan apa lagi? Ternyata Allah Azza wa Jal yang menjadikan mereka kaum mukminin melihat Dia, Allah Azza wa Jal. Dan itu adalah kenikmatan yang paling bagi ahlul jannah. Tidak ada kenikmatan yang lebih daripada ru'yatullah, melihat apa? Wajah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana tidak ada azab yang paling pedih yang melebihi tidak bisanya dia melihat apa? Allah Azza wa Jal. Fa ahlun nar mahjubun min ru'yatillah. Mereka tertutup dari melihat Allah Azza wa Jalla. Yukallimul afrada subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara al-afrad, individu-individu yang Allah kehendaki. Wa yukallimu kulla ahadin, dan Allah juga mengajak bicara semuanya. Yughairi turjuman, tanpa ada penerjemah. Wa yukallimul jami', dan Allah mengajak bicara seluruhnya. Allah Maha Kuasa. Seandainya Allah mengajak bicara, Allah mengajak bicara seluruh manusia di satu waktu, Allah Maha Kuasa. Di satu waktu Allah mengajak bicara seluruh manusia, Maha Kuasa. Sebagaimana Allah di satu waktu memberikan rezeki kepada seluruh manusia, ya atau tidak? Ya, saat ini siapa yang diberikan rezeki oleh Allah saat ini? Hadal yaum, hadal waktu ini. Siapa yang Allah beri rezeki? Semuanya, ya kan? Semua diberi rezeki. Manusianya, hewannya, jinnya, semuanya diberi rezeki. Dengan rezeki yang berbeda-beda, tidak ada yang salah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di satu waktu. Naam. Di saat ini pula, subhanallah, demikian agung sifat Allah itu. Tidak bisa dibayangkan. Saat ini semua orang berbicara dan semuanya didengar oleh Allah, ya atau tidak? Satu waktu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang luput. Di saat ini juga manusia semuanya berbuat, dilihat oleh Allah Azza wa Jal, dicatat oleh malaikat-malaikatnya. Di satu waktu. Tidak ada yang luput. Jadi Allah Azza wa Jal Maha Kuasa. Allahu ala kulli syai'in qadir wa sifatuhu sifatun kamilah, dan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Nah, wabillahi taufiq. Allahu subhanahu wa ta'ala mausufun bihadzal kamal azalan wa abada. Intinya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat ini, sifat kesempurnaan. Di antara sifat kalam, sifat berbicara, azalan wa abadan, yakni sifat ini adalah sifat yang azali, tidak berpermulaan. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala azali, abadan dan selama-lamanya. Allah disifati dengan sifat yang sempurna ini. Wa hadza min sifati kamalih, dan sifat kalam berbicara adalah termasuk sifat kesempurnaannya Allah. Wa yukallimul afad yaumal qiyamah, Allah Azza wa Jalla mengajak bicara, ya, orang per orang nanti pada hari kiamat sekehendak Allah, ya, atau mengajak bicara seluruhnya. Wa kallama Musa, Allah mengajak bicara Musa. Wa kallama Muhammadan, mengajak bicara apa? Muhammad SAW. Wa kallama Jibril, mengajak bicara Jibril. Wa yukallimul malaikah, dan mengajak bicara malaikah tabaraka wa ta'ala sekehendak Allah Azza wa Jalla. Wal kalamu min sifatil kamal, dan sifat kalam berbicara adalah termasuk sifat apa? Kamal, kesempurnaan. Dan lawan dari kalam adalah apa? Bisu, tidak bisa bicara. Nah, apabila itu Jahmiyah, mereka ini termasuk makhluk yang paling tanakut dan paling aneh. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara, tidak pula bisu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berilmu, tidak pula jahil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar, tidak pula apa? Ya, tuli. Allah tidak melihat, tidak pula apa? Buta. Isyara apa ini? Ya. Intinya mereka tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Allah tidak punya sifat. Nah, kalau Allah tidak punya sifat, sama saja Allah itu tidak ada. Ya, tanda. Sesuatu yang tidak punya sifat, mada. Sesuatu yang tidak punya sifat berarti apa? Ma'dum. Tidak ada. Hamad bin Zaid, ya, salah seorang ulama ahlul hadis, Ya. Beliau mengatakan orang-orang Jahmiyah itu atau Al-Mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat bagi siapa? Allah. Ya'budu adaman. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada berarti. Karena sesuatu yang tidak punya sifat berarti tidak ada. Ya. Ibarat seorang yang mengatakan fidari nakhlah. Di rumahku ada pohon korma. Seperti orang yang mengatakan demikian. Fidari di rumahku ada apa? Pohon korma. Namun ketika ditanya, pohon kormamu punya akar? Tidak. Tidak ada akarnya. Ya. Pohon kormamu punya batang? Oh, tidak ada batangnya. Ada daun-daunnya? Oh, tidak ada. Ini pohon korma saya khusus, tidak punya daun. Ya. Pohon kormamu ada? Ini semua sifat-sifat korma disebut, jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kamu tidak punya pohon korma. Ya. Saya punya istri. Ya. Istrimu punya kepala? Tidak, tidak punya kepala. Ya. Punya kaki? Oh, tidak punya kaki. Ya, kan? Punya tangan? Wah, mafiat, tidak punya tangan. Ishada, ya, kan? Istri apa ini? Kan? Ya, manusia? Iya, manusia. Tambah pusing lagi. Ini orang majnun, ya, orang diajak bicara seperti ini. Ya, Tanda Ikhwan. Ya, seperti itu tadi. Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan, apa? Ya, tidak punya sifat. Subhanallah. A'udzubillah min dzalik. Nabi alaihi salatu wasallam memanggil Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Allah dipanggil dengan nama-nama ini tidak lain karena Allah memiliki sifat itu, ya atau tidak? Ya Hayyu wahai Zat yang Maha Hidup, Ya Qayyum wahai Zat, ya, yang menguasai dan mengatur segala urusan makhluknya. Ya Rahman Ya Rahim. Panggilan-panggilan ini menunjukkan Allah memiliki asma dan Allah memiliki apa? Awsaf, memiliki sifat. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya, maka i'tiqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah i'tiqad yang sesuai dengan fitrah, ya. Dan i'tiqad keyakinan yang menjadikan apa? Hati seorang itu bersih, menjadikan seorang itu ya mulia dengan i'tiqad, dengan keyakinan para nabi, para rasul shalawatullahi wasalamu alaihim. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ikhwatul kiram, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini kurang lebih ya, pembahasan yang terkait dengan sifat taklimullah li ibadihi yaumil qiyamah. Dan ini sekali lagi disendirikan oleh muallif ya, atau disendirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sudah dibahas sebelumnya tentang sifat kalam. Namun berbeda pembahasannya. Pembahasan yang telah lalu adalah pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah apa? Kalam Allah. Ya, min kalamihi, di antara kalamnya Allah adalah Al-Qur'an. Itu min kalamihi. Ya, sebagian dari kalamnya Allah adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Injil juga kalamnya siapa? Allah. Wa Taurah juga min kalamihi. Termasuk kalamnya Allah. Dengan lughah yang berbeda, sekehendak Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kalam Allah, na'am, dibahas pembahasan secara khusus adalah sebuah kejadian atau di antara kejadian yang terjadi yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah Jalla wa Ala ya mengajak bicara hambanya. Ya. Baik. Di antara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hambanya adalah ya tentang apa? Ya, masa mudanya, tentang hartanya, ya. An malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan harta itu? Wa aina anfaqah, dan kemana dia apa? Infakkan. Hada min as-su'al, di antara su'al yang ditanyakan na'am kepada apa? Kepada hambanya. Naam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Insyaallah taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu bil hawdhi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hawdhan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mislu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu bil haud, dan di antara pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang barang siapa mengingkarinya atau tidak mengimaninya atau tidak menerimanya, falaisa min ahli sunnah, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Ingat awal pembahasan kitab ini. Jadi ketika seorang terjerumus pada satu kesalahan mengingkari sebuah pokok atau aslun min usulil i'tiqad, dengan satu penyimpangan itu saja seorang telah keluar dari mana? Lingkaran ahlu sunnah. Jika bukan termasuk ahlu sunnah, fasara min ahlil bidah, maka dia termasuk ahlul bidah, ahlul ahwa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kapan seorang itu keluar dari salafiyah, seorang dikatakan sebagai ahlul ahwa, ahlul bidah, di antaranya adalah ketika seorang mengingkari aslan satu pokok min usulil i'tiqad. Dari pokok-pokok apa? I'tiqad. Nah, baik. Tentu berbeda muamalahnya ketika dia adalah orang yang jahil. Ingat, berbeda ketika yang mengingkari itu adalah orang yang apa? Jahil. Orang yang jahil yu'allam, diajari. Baik. Disampaikan hujjah padanya. Namanya orang awam enggak tahu, jahil. Ditegakkan alaihil hujjah, diajari. Tapi setelah tegak hujjah atasnya dan dia tetap mengingkari, fahuwa sahibu hawa. Maka dia sahibu mada? Hawa. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan biasanya ketika seorang itu mengingkari satu pokok dari pokok-pokok i'tiqad, kita tidak merasa aman dia mengingkari pokok-pokok yang ada, yang lain. Iya. Jadi bukan permasalahannya ahlu sunnah itu keras, ahlu sunnah itu apa? Enggak, ahlu sunnah enggak keras. Sebagaimana ahlu sunnah juga tidak serampangan di dalam memberikan hukum. Tetap dibedakan antara orang yang jahil dan orang yang tidak apa? Jahil. Yeah. Adapun ketika kita mengatakan seorang ketika mengingkari salah satu aslan, salah satu pokok min usuli al-i'tiqad, dia keluar dari ahlu sunnah, bukan kita ini. Nah, kita ini mempelajari dari para ulama kita, a'immah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Yang tentunya Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Ta'allama min al-qurunil mufaddalah. Beliau mengambil ilmu dari generasi yang terbaik, yaitu para tabi'ut tabi'in. Karena beliau berada pada ya, martabat yang keempat setelah para sahabat wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Nah, dan sanadnya Imam Ahmad, sanad yang tertinggi adalah rubaiyat. Antara beliau dengan Rasul hanya tiga orang saja, yakni sahabat, tabi'in, dan apa? Tabi'ut tabi'in. Fahuwa, beliau Imam Ahmad pada martabat yang berapa? Yang keempat. Ini murid-muridnya tabi'ut tabi'in. Ketika beliau mengatakan ini adalah pokok-pokok i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, artinya inilah pokok-pokok yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Bisa dipahami, ikhwah? Nah, kita saja dalam urusan dunia itu percaya. Kalau ada orang yang ya mengatakan kakek kamu dulu seperti ini, kakekmu. Ya. Artinya dia sedang bercerita tentang apa? Bapak dia. Ya kan dia sedang membahasakan kita mbahmu mbiyen ngene. Kakekmu dulu seperti ini. Artinya kita mendengar dari orang yang langsung hidup bersama dengan apa? Ya memang tahu betul, maka kita percaya. Itu urusan dunia. Lah ini beliau imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah, menceritakan keyakinan-keyakinan ahlu sunnah dari guru-guru beliau yang mereka adalah para tabi'u tabi'in, orang-orang yang apa namanya direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka mendapat ilmu dari para tabi'in, dan para tabi'in mendapat ilmu dari siapa? Para sahabat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Diakui keimaman beliau. Apakah beliau berdusta? Ya. Ketika menyebutkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tidak, beliau sebutkan dengan dalil. Dan apa yang beliau sampaikan sama dengan para ulama yang lain, imam-imam yang lain, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, ya, guru-guru beliau. Rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada pembahasan. Ya. Ketika seorang mengingkari salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kharaja, keluar dari dairah, ya, lingkaran Ahlus Sunnah. Maka dia termasuk dari ahlul bidah. Nah, dan kita tidak merasa aman ketika orang mengingkari satu permasalahan min umurid din, pokok-pokok agama, tidak merasa aman dari pengingkaran yang lain. Ya. Ada sebagian manusia yang mengingkari haud, telaga. Kita akan membahas masalah ini insyaallah taala. Wal imanu bil haud, dan termasuk pokok-pokok prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, i'tiqad Ahlus Sunnah adalah mengimani haud, telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan, dan kita meyakini Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki haudan, memiliki telaga. Dianugerahi oleh Allah haudan, telaga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, di mana telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh umat beliau. Jadi umat-umat beliau mendatangi telaganya Rasul alaihi salatu wasallam. Untuk apa mendatangi? Yashrab minhu. Untuk minum dari apa? Air telaga itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man syariba minhu syurbah lam yadhma abadan, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, siapa yang minum dari air telaga itu satu minuman, satu teguhan saja, maka dia tidak akan haus abadan selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Di surga itu, di jannah, tidak ada orang kehausan, itu tidak ada. Ya. Jadi minumnya mereka adalah minum orang yang menikmati. Ya. Bukan minum orang yang kehausan. Baik. Ya. Dan tidak pernah kemudian apa? Ya. Kenyang. Selalu makan, ya, di sana itu makan, ya, minum dengan berbagai macam makanan, ya, ya, daging-daging apa yang diinginkan, ya. Ingin daging apa, ya, ingin, enak kan, subhanallah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah putus itu rezeki, dan tidak akan terlarang, ya. Tidak terlarang, berbeda dengan di dunia ini, ya, terkadang seorang tidak bisa memakan, menikmati satu jenis buah karena maktuah, karena terputus sudah, bukan apa namanya musimnya, ya, terputus sudah. Cari di mana-mana tidak ada, terputus. Atau ada namun mamnuah, tidak boleh makan dia. Ada kena penyakit gula, ada kena apa namanya kolesterol, ada apa lagi, macam-macam, darah tinggi. Tidak berani durian misalnya, ya kan? Nah, ini contoh saja. Di jannah tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Ketika seorang minum dari haud, ya, telaganya Nabi alaihi salatu wasallam, lam yadhma abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Ya. La yataghawwat ahlul jannah, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, ya. Dan keringat mereka adalah misik. Keringat mereka adalah apa? Misik. Subhanallah. Arduhu mislu tulihi masirata syahrin. Lebarnya dan panjangnya sama. Masirata syahrin, sejauh perjalanan satu bulan. Itu luasnya, ya, telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Panjangnya arduhu wa tuluhu sawa. Lebarnya dan panjangnya sama. Masirata syahrin, perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya, ya, ka'adadi nujumis sama, seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Alama sahat bihil akhbaru min ghairi wajhin, dan ini semuanya kita yakini sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari banyak jalan. Bahkan hadis-hadis tentang haud, tentang telaga, mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat apa? Mutawatir. Baik. Demikian ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, saya ulangi ya. Wal imanu bil haud. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani haud, telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki haud, telaga pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, yang didatangi oleh umat beliau. Arduhu mislu tulihi masirata syahrin, lebarnya sama dengan panjangnya masirata syahrin, perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya sebanyak seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Alama sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin, sebagaimana telah sahih ya berita-berita tentang haud dalam banyak jalan, bukan hanya dari satu jalan, bahkan banyak jalan. Waqad balagha haddat tawatur, dan telah mencapai derajat hadis apa? Mutawatir. Naam. Wabillahi taufiq. Ala Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali berkata, Syekh Rabi, wal imanu bil haud, dan iman kepada haud, telaga. Hadza min al-aqaid allati yajibu an yu'mina biha al-'abdu. Ini di antara perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara akidah yang wajib diimani oleh seluruh hamba. Semua hamba harus meyakini. Naam. Semuanya dituntut untuk meyakini. Hattal kuffar. Termasuk orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, macam-macamnya itu, mereka semuanya wajib meyakini ini. Kenyataannya apakah mereka meyakini? Tidak. Maka mereka setiap saat dalam keadaan diberi dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Wajib bagi setiap hamba untuk meyakini adanya haud, telaga. Waqad waradat fil haudhi ahadithu balagat haddat tawaturi. Dan telah datang hadis-hadis ya, tentang haud, tentang telaga. Sejumlah hadis yang sangat banyak mencapai derajat apa? Mutawatir. Mencapai derajat mutawatir. Ya. Derajat mutawatir adalah derajat yang tidak mungkin seorang itu mengingkarinya. Ya. Bukan sekedar sahih saja, mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ini hadis mutawatir. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada beberapa masail yang terkait dengan haud ya. Barangkali kita sebutkan ya, sebelum kita membahas telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah para nabi juga memiliki mada haud, telaga? Naam. Para nabi dan rasul semuanya memiliki apa? Telaga. Kul al-anbiya rusul, semua nabi dan rasul memiliki apa? Telaga. Dan telaganya Nabi alaihi salatu wasalam adalah telaga yang paling besar dan yang paling banyak dikunjungi oleh umatnya. Karena umat beliau alaihi salatu wasalam adalah umat yang paling apa? Paling banyak. Taib. Ada hadis yang maudhu. Ada hadis yang maudhu, yani hadis palsu yang mengatakan bahwasanya Nabi Saleh tidak memiliki apa? Telaga. Karena di dunia Allah telah memberikan untuknya apa? Naqah. Unta. Ya. Baik, tetapi hadis ini hadis yang apa? Maudhu. Hadis yang palsu. Fa as-sahih, maka yang benar, wallahu taala alam bisawab, sebagaimana juga diterangkan oleh para ulama kita, ya. Para nabi, para rasul semuanya memiliki telaga. Dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hampir maghrib ya. Kita cukupkan dulu ya, Pak. Masih berapa? Masih banyak ya. Baik. Ini di antara masalah ya yang apa namanya? Disebutkan oleh para ulama, yaitu apakah para nabi, para rasul memiliki telaga? Naam, para nabi, para rasul semuanya memiliki telaga. Adapun yang memperkecualikan bahwasanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam beliau tidak memiliki telaga liwurudi riwayah, karena datangnya apa? Sebuah riwayat, maka ketahuilah riwayat itu adalah riwayat yang maudhu', riwayat yang palsu, ya tidak sahih, hadis yang maudhu'. Nah, terkait dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan tentang ukurannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, arduhu mislu tulihi masirata syahrin. Lebarnya seperti panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Qala Syekh Rabi ibn Hadi, wa anna masiratahu syahrun wa tuluhu wa arduhu sawa. Demikian di dalam riwayat, riwayat yang sahih. Tuluhu wa arduhu sawa. Lebarnya dan panjangnya sama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Fadail tentang haud Nabiyina sallallahu alaihi wasallam, tentang telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang dan lebarnya sama, yaitu satu apa? Bulan perjalanan. Menunjukkan bahwasanya telaga Nabi alaihi salatu wasallam sangat luas. Nah, wa fil ahadits annahu minal Madinah ila Sana'a wa min Aylah ila Sana'a. Baik, ada yang bertanya barangkali. Dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan jaraknya, lebarnya adalah dari Madinah sampai Sana'a. Dalam riwayat yang lain dari Aylah sampai apa? Sana'a. Dan ini semuanya dalam riwayat-riwayat yang apa? Sahih. Terkait dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam dari Madinah sampai Sana'a, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, di dalam sahihnya, dan juga Muslim dalam sahihnya, ya. Dari hadis Harithah bin Wahab Al-Khuza'i wal Mustawrid radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan jaraknya adalah dari Madinah sampai Sana'a. Madinah ma'ruf, ya, Sana'a juga apa? Ma'ruf, ya. Baik. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, ya, min Aylah ila Sana'a, dari Aylah sampai apa? Sana'a. Ini kota-kota yang ma'ruf. Dari Aylah sampai Sana'a. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan riwayat-riwayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tidak bertentangan satu dengan yang lain. Terkadang Nabi mengatakan dari Sana'a ke Madinah. Terkadang beliau mengatakan dari Aylah sampai apa? Madinah. Qila, dikatakan, sebagian ulama mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam berbicara kepada manusia, ya, sesuai dengan apa yang mereka apa? Fahami. Ya. Baik. Beliau mengatakan kepada sebagian para sahabat dari Madinah sampai Sana'a. Mereka faham, Madinah mana, Sana'a juga apa? Mana? Baik, kemudian mengajak kepada yang lain, beliau mengatakan, ya, dari Aylah ila apa? Madinah atau ila Sana'a. Min Madinah, min Aylah ila Sana'a. Dari Aylah sampai apa? Sana'a. Juga sesuatu yang mereka pahami. Nah, sehingga tidak ada pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Wabillahi taufiq. Ini terkait dengan luasnya, ya, telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, ya, apakah ada perbedaan antara Al-Kautsar dengan mana Al-Hawd, telaga? Apakah ada perbedaan antara Al-Kautsar wa mana wal-Hawd, dan telaga Nabi alaihi salatu wassalam? Baik. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Al-Hawdu dengan Al-Kautsar berbeda. Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Sungai di jannah yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza min khasa'isin nabi alaihi salatu wasalam. Ini termasuk di antara kekhususan dan fadail yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah azza wa jalla memberikan kepada engkau al-kautsar. Dan insyaallah akan kita bahas nanti ayat ini biidznillah azza wajalla. Al-Kautsar nahrun fil jannah. Sungai di surga dan Nabi telah melihatnya. Ketika beliau Isra, beliau melihat Al-Kautsar. Nahrun kabir. Sungai yang besar di jannah Allah azza wajalla. Adapun haud, adapun telaga itu di mana? Fi ardhil mahsyar. Di mahsyar. Ya. Yeah. Di mahsyar. Baik. Itu haud. Haud itu di mana? Di mahsyar. Dan itu sebelum seorang melewati apa? Shirath. Kalau ada pertanyaan kapan ya manusia meminum apa? Ya. Telaga, air telaga itu sebelum shirath. Sebelum shirath, sebelum seorang melewati apa? Shirath. Jadi haud itu di mana? Di ardil mahsyar. Ya, di bumi mahsyar. Itu haud. Dan air dari haud itu minal kautsar. Air di telaganya Nabi alaihi salatu wasalam min al-kautsar. Dari apa? Al-kautsar. Dari sungai al-kautsar. Tayyib. Ma'uhu airnya ya lebih putih daripada laban, abyad min al-laban. Wa ahla min al-asal. Dan lebih manis daripada apa? Madu. Siapa yang meminumnya maka dia tidak akan apa? Haus selama-lamanya. Ini perbedaan al-farq, perbedaan antara al-hawd, telaga, dan apa? Al-kautsar. Al-kautsar fil jannah, al-kautsar itu di jannah. Nahrun fil jannah. Adapun al-hawd itu di mana? Di ardil mahsyar. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, al-kautsar itu khas bin Nabi alaihi salatu wasallam, khusus untuk siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun hawd, semua para nabi, para rasul memiliki apa? Hawd. Diberi oleh Allah telaga. Fi ardil mahsyar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini barangkali ikhwatul kiram rahimakumullah yang bisa kita bacakan ya beberapa masail, dan insyaallah taala ba'dal maghrib kita lanjutkan bi idznillah azza wajalla. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Usulus Sunnah. Dan kita telah masuk pada pembahasan al-hawd, telaga. Qala al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wal imanu bil hawd. Dan ahlu sunnati wal jamaah mengimani al-hawd, telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawdan yaumal qiyamah. Dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau memiliki telaga pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuhu, yang akan didatangi oleh umat beliau. Telaga yang luas, arduhu mithlu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya masirata syahrin, sejauh perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Alama sahhat bihil akhbaru, sebagaimana telah sahih berita tentang al-hawd min ghairi wajhin, melalui banyak jalan periwayatan. Iya, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan al-hawd termasuk bagian dari al-imanu bil yaumil akhir, termasuk pembahasan iman kepada hari akhir yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Wa antu'mina au antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Telah kita bahas beberapa masail terkait dengan haud, telaga. Para nabi dan rasul diberi oleh Allah haud. Semua para nabi dan rasul. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam beliau tidak memiliki haud karena telah diberi oleh Allah naqah, unta di dunia. Hadhihi riwayah maudhu'ah. Ini adalah riwayat yang ada maudhu'a, yang palsu. Nah, dan terkait dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, telah kita sebutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali terkait tentang sifat dari apa? Haud. Ya. Baik. Selanjutnya berkata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-hawdu termasuk dari perkara yang Allah Azza wa Jalla muliakan beliau. Ini menunjukkan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Wa qala fi sya'nihi, dan Allah Jalla wa Ala berfirman terkait dengan al-hawd di dalam Al-Qur'anul Karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ayat ini berbicara tentang al-kautsar. Maka di sini ada permasalahan, mal farqu bainal kautsar wal hawd? Apa perbedaan antara al-kautsar dan apa? Al-hawd, telaga. Baik. Al-hawd ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, letaknya di mana? Di mana? Ardul Mahsyar. Al-Hawd di Ardul Mahsyar. Adapun Al-Kautsar fil Jannah, nahrun fil Jannah. Sungai di mana? Di Jannah. Yang itu merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan air yang ada pada Hawd, telaga Nabi alaihi salatu wasallam di Ardul Mahsyar itu dari Al-Kautsar. Dari sungai Al-Kautsar. Maka sifatnya pun sama seperti sifat yang ada dalam Al-Kautsar. Ma'uhu abyadu minal labani. Airnya lebih putih daripada laban. Lebih putih daripada susu. Laban. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada asal. Daripada madu. Man syariba minhu. Siapa yang minum dari air telaga Nabi alaihi salatu wassalam, lam yadhma abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Terkait dengan surat ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, qauluhu jalla wa ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu saat kami bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba turun wahyu kepada beliau. Nah, turunnya wahyu itu diketahui oleh para sahabat. Terkadang beliau naik onta, tiba-tiba onta itu yabruk, ya, duduk. Ya. Taib. Nabi alaihi salatu wasallam berkeringat, padahal di musim apa? Dingin. Para sahabat menanti apa yang akan diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam saat turunnya apa? Wahyu. Dan ketika itu para sahabat sedang berkumpul. Nabi terdiam. Turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat. Tersenyum beliau, yatabassam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tersenyum? Kata Nabi, na'am. Unzila alaiya, diturunkan kepadaku surah. salah satu surah. Kemudian beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jal telah menganugerahkan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah orang-orang yang terputus. Terputus keberkahannya, terputus hubungannya dengan Allah Azza wa Jal, terputus dari as-sa'adah, kebahagiaan, orang-orang yang membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian keadaannya. Inna syani'aka ay mubghidhuka, orang yang membencimu huwal abtar, dialah yang terputus. Nabi membacakan ayat ini. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan terkait dengan Al-Kautsar, nahrun wa'adanihi Allahu azza wajalla. Nahrun fil jannah, sungai di jannah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukku di surga. Kemudian beliau menyebutkan sebagian sifat dari apa? Al-Kautsar. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, dari sahabat Anas bin Malik, banyak faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antara faedahnya adalah tafsir Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang Al-Kautsar, nahrun fil jannah. Sungai di mana? Di jannah yang Allah janjikan untukku. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Kautsar adalah kekhususan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min khasa'isihi. Al-Kautsar itu termasuk dari kekhususan, ya, Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita mengetahui dan meyakini bahwasanya ada kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau di samping diturunkan Al-Quran kepada beliau, beliau juga bertugas dan berkewajiban untuk menjelaskan tentang ma'anil ayat. Diturunkan Al-Quran kepada beliau dan beliau berkewajiban untuk menjelaskan makna ayat. Wasunnah tufassirul Quran. Dan sunnah itu menafsirkan apa? Al-Quranul Karim. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan betapa baiknya beliau di dalam menyampaikan ilmu. Semangatnya beliau dalam menyampaikan ilmu. Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Dan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki adab yang tinggi. Mereka tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Ketika ditanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Apa jawaban mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi menjawab, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di jannah. Ya. Maka perbedaannya, ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di jannah. Adapun al-hawdu, telaga, ya, di ardil mahsyar. Di mahsyar. Air dari al-hawd adalah dari Al-Kautsar. Bersumber dari Al-Kautsar. Wal haudu qabla sirat. Dan haud, telaga itu sebelum sirat. Sebelum manusia menyeberang jembatan. Dengan dalil, ya, dengan dalil, ya, ada di antara umat Nabi alaihi salatu wasallam yang diusir dari telaga. Mendekat, mendekat ke telaga, kemudian diusir. Sebagaimana akan sebutkan hadisnya. Diusir. Nah, wabillahi taufiq. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya telaga itu sebelum apa? sirat. Sebelum sirat. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi, berkata Syekh Rabi', fahadha min afdali ma imtanna Allahu bihi ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akramahu bihi fid dunya wal akhirah. Fahadha, kembali pada ayat ini, wallahu alam, hadha surat Al-Kautsar ini, min afdali, di antara perkara yang paling afdal yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akramahu, dan Allah muliakan beliau bihi, dengan surat ini atau dengan haud Al-Kautsar fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allah Jalla wa'ala mengingatkan nabinya tentang keutamaan yang sangat banyak. Al-Kautsar di antara maknanya adalah tadi, nahrun fil jannah. Wal-Kautsar memiliki makna yang lain, yaitu al-fadail al-kathirah, keutamaan yang sangat banyak. Al-khair al-kathir, ini makna Al-Kautsar. Al-Kautsar maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Dan tidak diragukan Nabi alaihi salatu wasalam diberi oleh Allah Jalla wa'ala al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak, fadail, keutamaan-keutamaan, kekhususan-kekhususan. Iya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersyukur. Allah jalla wa ala memerintahkan nabinya untuk bersyukur. Fasalli li rabbika wanhar syukran lillah. Maka salatlah engkau wahai Nabi li rabbik, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Ini bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur itu adalah dengan seorang mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Hadza huwa syukur. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, dan syukurnya adalah dengan ibadah kepada Allah. Setelah Allah sebutkan nikmat yang banyak, sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Nabi kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan di antara kebaikan itu adalah nahrun fil jannah, sungai di jannah yang dikhususkan untukmu wahai Nabi. Fa salli, maka salatlah engkau. Ini menunjukkan bahwasanya al-syukru, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, adalah dengan beribadah kepadanya. Fa salli li rabbika wanhar, salatlah engkau kepada Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian disebut juga di antara keutamaan beliau yang lain, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Terputus minal barakah, terputus dari as-sa'adah, asbabu sa'adah, sebab-sebab sa'adah, kebahagiaan. Terputus hubungannya dengan Allah, silah billah azza wa jal. Dan dari ayat ini juga, ikhwatil kiram, rahiman wa rahimakumullah, bisa diambil satu faedah. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan as-sa'adah adalah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ittiba' sunnatih, dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Warada anna unasan yutraduna anhu wa humul murtaddun. Baik, ada di antara masalah terkait dengan haud telaga adalah tentang adanya orang-orang yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk masalah yang terkait dengan haud telaga. Warada, disebutkan dalam riwayat, anna unasan, ada sekelompok manusia, yutradun, yang diusir, anhu, dari apa? Dari telaga. Wahumul murtaddun, mereka adalah orang-orang yang murtad. Maka di sini para ulama mengatakan, ya, telaga itu sesudah sirat atau sebelum sirat? Hah? Sebelum sirat. Karena orang-orang yang murtad itu, ya tentunya akan masuk ke dalam apa? Neraka. Ya. Baik. Kalau melewati sirat, seandainya haud itu sesudah sirat, mestinya orang-orang murtad tidak ada. Karena dia sudah masuk ke dalam neraka. Ya. Ketika melewati sirat, ya, al-murtaddun, orang-orang yang murtad, tentunya akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jangankan murtad, minal muslimin, di antara kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar dan Allah apa namanya tidak mengampuninya, ya, belum mengampuninya, mereka akan masuk ke dalam apa? neraka Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu dikeluarkan dari neraka. Di antaranya dengan syafaat. Syafaatun Nabi alaihi salatu wassalam atau syafaatul malaikah, syafaatul mukminin, syafaatnya kaum mukminin. Ya. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, al-hawdu telaga itu sebelum apa? Sirat. Sebelum sirat. Karena masih ada orang-orang murtad di situ yang mendekati apa? Haud, kemudian diusir. Seandainya haud itu sesudah sirat, misalnya sudah tidak ada lagi apa? Murtadun. Tidak ada lagi orang-orang yang murtad. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan ini juga menunjukkan bahwa saya al-haudu fi ardil mahsyar. Haud itu di bumi mana? Mahsyar. Ya. Berbeda dengan al-kawthar. Al-kawthar fil jannah. Al-kawthar itu di jannah. Adapun haud itu di mahsyar. Ada orang-orang yang mendekati ada haud min ummatin Nabi alaihi salatu wasallam, lahiriahnya adalah umat beliau, namun ternyata dia murtad, diusir dari apa? Dari haud, dari telaga. Nasallallahu salam wal afiyah. Qala Syekh Rabi ibn Hadi, warada anna unasan yutraduna anhu. Disebutkan dalam riwayat anna unasan, ada sekelompok manusia yutradun, yang diusir anhu dari telaga. Siapa mereka? Wahumul murtadun. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Wayulhaqu bihim ahlul bid'ah aidan. Dan termasuk juga yang diusir dari telaga adalah ahlul bid'ah. Zakara hadzal Qurtubi wa ghairuhu. Yang menyebutkan ini adalah para ulama, di antaranya Al-Imamul Qurtubi rahimahullah wa ghairuhu, dan juga yang lain. Bisa dilihat dalam kitab At-Tadhkirah lil Qurtubi dan juga At-Tamhid li Ibn Abdul Barr wa An-Nawawi rahimahullah fi syarh Sahih Muslim wa kadzalika Ibn Hajar fi Fathul Bari dan yang lainnya. Ya, dinukilkan dari Al-Qurtubi rahimahullah wa ghairuhu dan yang lainnya, ya, bahwasanya termasuk yang diusir dari telaga adalah ahlul bidah. Ahlul bid'ah. Berarti minum atau enggak? Ya enggak. Baik. Jangankan minum, diusir. Ketika mendekati al-hawd diusir. Wa naqala dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Dan itu juga dinukil oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. Salah seorang ulama Syafi'iyah. Salah seorang ulama Syafi'iyah, al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa naqala dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar anna al-Bukhari qaal, ya, dinukilkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Bukhari qaal, al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan anna al-murad bil ladzina yuzaduna 'anil hawd wa yaqulu ar-rasul 'alaihi salatu wassalam ashabi ashabi qala innahum ahlur riddah, innahum ahlur riddah. Taib, dinukilkan oleh Al-Hafidz hal tersebut, dan bahwasanya Al-Bukhari mengatakan, Al-Bukhari mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang diusir dari haud, dan Nabi mengatakan ashabi ashabi, sahabatku sahabatku, mereka sahabatku sahabatku, ternyata diusir. Innahum ahlur riddah. Mereka adalah ahlur riddah. Nah, wa adkhala fihim ghairuhu ahlul bidah, ahlul bidai. Kemudian para ulama juga memasukkan, ya, memasukkan golongan yang diusir dari telaga adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Limadha? Kenapa dimasukkan termasuk di antara golongan orang-orang yang diusir? Li'annahum ahdatsu ba'dahu. Karena mereka ahlul bidah ahdatsu, membuat perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama, ba'dahu, sesudah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah mereka diusir karena mereka ahdatsu ba'dar rasul. Karena mereka melakukan perkara-perkara yang baru sesudah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis dikatakan, kenapa mereka diusir? innahum ahdasu ba'daka. Karena mereka melakukan ahdasu, perkara-perkara yang muhdas, ba'daka, sesudah engkau wahai Nabi. Nah, sehingga dimasukkan, termasuk orang-orang yang diusir adalah ahlul bidah. Li'annahum ahdasu. Karena mereka melakukan perkara-perkara yang muhdas, membuat perkara yang baru, ba'dan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kebid'ahan itu adalah baridul kufur. Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Al-bid'ah. Dari sesuatu yang sedikit, sedikit, sedikit. Sara kibaran. Sampai menjadi apa? Besar. Ingat kisah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau yang masuk ke dalam salah satu masjid muslimin. Ya, melihat sebagian mereka duduk berhalaqah-halaqah. Ada yang memimpin di tengah-tengah halaqah tersebut. Melakukan zikir jama'i. Salah satu di antara mereka mengatakan, Hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertakbirlah 100 kali. Mereka pun bertakbir 100 kali. Tayyib bil hasa. Dengan apa? Hasayat. Dengan kerikil-kerikil yang ada pada mereka. Dihitung. Subhanallah, subhanallah. Bareng-bareng. Ada yang mengomando dan dihitung dengan nada kerikil-kerikil. Sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah. Di situ Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada mereka, orang-orang yang sedang berhalaqah-halaqah tadi, ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad. Ya. Tidakkah kalian lihat Rasul baru saja wafat, belum lama Rasul wafat. Dan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain masih banyak tinggal di sekitar kalian. Dan lihat aniyatuhu, bejana-bejananya Rasul belum lagi patah, belum lagi pecah. Ya, ini beliau baru saja wafat. Kenapa kalian sudah berubah seperti ini? Baik. Kalau kalian berbuat seperti ini, sungguh kalian ya telah menganggap berada di atas jalan yang lebih baik daripada jalannya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kalian melakukan ini, artinya kalian menganggap kalian lebih baik dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena kalian bisa melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya. Kalian bisa melakukan sebuah amalan yang menurut kalian bisa mendekatkan diri kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada Allah, yakni melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada jenis ibadah yang bisa kalian lakukan yang Nabi tidak tahu. Atau Nabi tidak apa? Lakukannya. Atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka disuruh milih dua ini. Mereka berada di atas jalan yang lebih baik daripada Nabi. Atau mereka telah membuka pintu-pintu apa? Kesesatan. Alat dolal di atas kesesatan. Mereka tidak mau milih salah satunya. Karena pilihan itu semuanya pahit. Kalau mengatakan kami lebih baik dari Nabi, ini kufur. Kalau mereka mengatakan kami di atas kesesatan, ya karena mereka meyakini tidak di atas apa? Kesesatan. Maka mereka jawab dengan ucapan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Kami tidak punya keinginan, tidak punya niatan kecuali kebaikan. Sama kan dengan jawaban orang-orang sekarang ini. Niatan kami baik. Niatan kami kan baik. Maka diingatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan itu. Karena dengan niatan yang baik saja tidak cukup. Harus diiringi dengan mutaba'atul rasul. Harus diikuti dengan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ternyata berawal dari kebid'ahan yang seperti ini. Dari tata cara ibadah, zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian mereka ternyata orang-orang yang berkumpul di situ nanti ya didapatkan mereka bersama dengan orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Memerangi Ali bin Abi Thalib. Memerangi sahabat kaum yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kilabu jahannam, anjing-anjingnya neraka jahannam. Kilabun nar, kilabun nar. Anjingnya neraka. Dan mereka yakhrujuna minad din kama yakhruju sahm minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur atau anak panah dari buruannya. maka dimasukkan mereka itu ahlul bidah. Ya, ahlul bidah dimasukkan ke dalam ya, orang-orang yang diusir dari telaga. Limadha? Kenapa? Kata Syekh Rabi, limadha? Qala, para ulama mengatakan li'annahum ahdasu ba'dahu. Karena mereka ahlul bidah membuat perkara-perkara yang muhdats sesudah Nabi alaihi salatu wasallam. Fa ahlul bidah ahdatsu ba'dar rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kenyataannya. Ahlul bid'ah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama, ahdatsu, membuat i'tiqad yang baru, amalan yang baru, ba'dar rasul, sesudah Rasul alaihi salatu wasallam. Limadha turidu, kenapa mereka diusir? Li'annahum ghayyaru dinallah, karena mereka merubah agama Allah. Baddalu, merubah agama Allah. Wa ahdatsu fi ma laysa minhu, dan mereka ya membuat perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fal hadis yatanawaluhum, maka hadis itu ya memasukkan mereka ke dalam hadis, karena Nabi mengatakan innahum ahdatsu ba'dak, mereka yang diusir itu telah membuat perkara yang muhdats sesudahmu, sehingga masuk di dalamnya al murtadun, orang-orang yang murtad, dan masuk di dalamnya mada ya al ahlul bidah, ahlul bidah. Wabillahi taufiq. Ya. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki haudan, memiliki telaga. Naam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, taridu alaihi ummatuhu, yang didatangi oleh umatnya. Arduhu mislu hulihi, ya, lebarnya sama seperti panjangnya, masirata syahrin, secara satu bulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Terbuat dari emas dan perak, minad zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kama fi muslim, sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Alama sahab bihil akhbaru wal athar min ghairi wajhin, dan kita mengimani haud, telaga, sebagaimana telah sahih ya dalam berita-berita, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalan yang banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Hada syai'un ma'ruf, kata Syekh Rabi, hada syai'un ma'ruf, ini termasuk perkara yang ma'ruf. Nah, di sini ada masalah ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, yaitu syubhat ya yang diserukan oleh haula'i al-mubtadi'ah thayyib karrawafid, seperti orang-orang Rafidah. Sebagaimana kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang mencela para sahabat, yukaffiruna as-sahabah, bahkan mengkafirkan para sahabat. Thayyib, mereka ya memanfaatkan, mengambil hadis-hadis yang menurut mereka bisa dijadikan sebagai dalil. Dan ini syubhat. Mereka membawa hadis seperti ini. Ada hadis tentang haud, diusirnya orang-orang dari apa? Telaga. Ketika diusir, Nabi mengatakan ashabi, ashabi. Apa terjemahannya? Sahabatku, sahabatku. Nah, sahabatku, sahabatku. Di situ mereka mengambil kesempatan. Nah, coba lihat di sini. Ternyata sahabat-sahabat Nabi di apa? Diusir. Sahabat-sahabat Nabi diusir. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Ini syubhat ya yang mereka pakai untuk mencela sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, tariqatuhum wadihah, jalan mereka wadihah, jelas. Ini termasuk dari ayat-ayatnya mutasyabihat, atau hadis-hadis yang mana mutasyabihat. Dan di sana ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang apa? Muhkamat. Ahlul bid'ah tariqatuhum, jalannya mereka ahlul bid'ah mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, kemudian mereka tarik-tarik maknanya kepada i'tiqad mereka, dan mereka meninggalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang apa? Muhkamat. Hadis-hadis dan ayat yang apa? Muhkamat. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka mengambil ayat-ayat yang apa? Muhkamat. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat difahami dengan ayat-ayat yang apa? Muhkamat. Kemudian mereka mengatakan aman nabi, kita mengimani semuanya, kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat difahami dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang apa? Muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat dan hadis-hadis yang muhkam semuanya menunjukkan bahwasanya as-sahabah, sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Iya. Ayat-ayat Al-Quran demikian banyak, ya, menyebutkan tentang Allahu Azza wa Jal meridhoi mereka. Ya. Nah, dan mereka semuanya dijanjikan oleh Allahu Jalla wa Ala jannah, surga Allah Azza wa Jal. Semua sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan sebagian mereka disebutkan apa namanya nassan secara nas min ahli jannah, termasuk al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Dikatakan 10 karena disebutkan dalam satu hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, al-khulafa'u ar-rasyidun. Kemudian 6 yang lain, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Haulail asyarah, mereka 10 orang itu dijamin masuk apa? Jannah. Belum lagi yang lain juga yang secara nas disebut sebagai ahlul jannah, Al-Hasan wal-Husain, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wa azwajun Nabi alaihi salatu wassalam, juga istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam semuanya, mereka adalah azwajuhu fid dunya wa azwajuhu fil jannah, istri-istri Nabi di dunia dan juga istri-istri Nabi di mana? Di jannah Allah azza wajalla. Juga ada sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan nassan secara nas termasuk ahlul jannah, seperti Ukashah ibn Mihsan. Naam. Juga imra'atun sauda, wanita yang hitam, yang yusra, yang dia apa namanya? Kejang, kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Kamu saya doakan. Namun atau kamu sabar walaki al-jannah dan untuk apa? Jannah." Maka wanita ini mengatakan, "Saya sabar ya Rasulullah." Nah, Ummu Zufar. Ini wanita yang bernama Ummu Zufar, terkenal dengan Ummu Zufar, imra'atun sauda. Dan para sahabat yang lain. Beliau berkata tentang Ahlul Badr, orang-orang yang perang Badr, ya, bahwasanya mereka itu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla fihim aw lahum, Allah mengatakan kepada Ahlul Badr, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah mengatakan tentang Ahlul Badar, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni apa? Kalian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada ahlu bai'at ridwan, mengatakan kepada orang-orang yang berbai'at kepada Nabi pada saat bai'at ridwan, dan jumlah mereka kurang lebih 1500 orang, Nabi mengatakan tidak ada seorang pun dari mereka insyaallah yang masuk dalam neraka Allah azza wajalla, yakni mereka ahlul jannah. Fasahabatu kulluhum, sahabat semuanya, al-ansar wal muhajirun, mereka adalah ahlul jannah. Seorang dikatakan sahabat, artinya mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ya nas-nas yang muhkam. Ya, riwayat yang apa? Muhkam, yang jelas, yang tidak bisa ditarik ke sana kemari. Jelas Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Tetapi orang-orang yang berpenyakit ketika mereka membaca hadis-hadis seperti ini, ada orang-orang yang diusir dari apa? Dari telaga. Kemudian Nabi mengatakan ashabi ashabi, dia sahabatku. Kemudian dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka telah perbuat sesudahmu. Ashabi ashabi, kemudian langsung mereka katakan, nih lihat sahabat Nabi diusir dari apa? Dari telaga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, loh bagaimana? Tidak seperti itu di dalam memahami ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ya, mereka adalah orang-orang murtad. Ya, seperti orang-orang yang tadinya mungkin menampakkan keislaman, ya, di kalangan orang-orang munafikin, lahiriahnya adalah apa? Ya, muslim. Tetapi mereka munafik. Ya, munafik. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia adalah apa? Munafik. Naam, rasul munafiki. Abdullah bin Ubay bin Salul, wahuwa minal kafirin, termasuk orang-orang yang apa? kafir, tetapi dimuamalahi seperti muamalah orang-orang apa? Muslim. Ya. Nabi menyebutkan kepada beberapa atau kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman, ya, tentang beberapa orang-orang munafik, tentang orang-orang munafik. Ya. Ada orang-orang yang sudah murtad di masa Musailamah al-Kadzdzab. Baik. Kalau mereka murtad, ya, tidak pantas dan tidak disebut sebagai apa? Sahabat. Sahabat itu adalah orang yang mati di atas apa? Islam. Kalau murtad bukan sahabat. Dan mungkin saja ada orang yang Nabi mengenal, ya, dan disangka, ya, atau apa namanya, mengenal, kemudian setelah itu Nabi mengatakan ashabi ashabi, ya, ternyata kemudian baddalu ba'dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ahdatsu ba'dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka tidak bisa hadis-hadis yang seperti ini, ya, kemudian dipakai oleh mereka itu orang-orang yang apa, yang berpenyakit seperti orang-orang Rafidhah, ya. Di sisi yang lain tidak ada para ulama yang menafsirkan dengan tafsir seperti itu. Tidak ada para ulama kita, ya, tidak ada yang menggunakan hadis ini untuk mencela para sahabat. Tidak ada. Dari mana kalian menafsirkan dengan tafsiran seperti itu, wahai orang-orang Rafidhah? Ya. Tidak ada penafsiran yang seperti itu. Nah, baik, sudah isya, ya? Belum, kurang berapa menit? Kurang satu menit. Nah, baik. Jadi hadis ini, ya, tidak menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang apa namanya, Rafidhah dan yang lainnya. Nah, baik. Dan di dalam riwayat yang lain, seingat saya, ada riwayat yang mengatakan ummati ummati, itu umatku, itu umatku. Nah, ya, baik. Kemudian dikatakan seperti disebutkan dalam riwayat, mereka, ya, telah melakukan perbuatan atau merubah agama sesudah engkau. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan al-hawd, dan insyaallah taala nanti pada lisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya ada dan dimudahkan untuk dijawab insyaallah taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin.